Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang guru sayangi, hari ini kita akan belajar bernyanyi yang berjudul Siapa Namamu. Dengarkan ya. Siapakah namamu? Namaku Siti. Siapakah namamu? Namaku Lani. Siapakah namamu? Namaku Dayu. Siapakah Edo? Siapakah namamu? Namaku Udin. Terima kasih. Selamat belajar ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.